بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita lanjutkan kembali pada pertemuan ini pada Isya, pembahasan terkait dengan 100 hadis lil hifdz, kumpulan hadis yang berjumlah 100 untuk dihafal. Pada hadis yang ke-65. Naam. An Anasin radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari sahabat yang mulia Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, yatba'ul mayyita thalathatun fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahidun yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Muttafaqun alaih. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, yang artinya yatba'ul mayyita thalathatun, mayit akan diiringi, diikuti oleh tiga perkara. Salah satu umur, tiga perkara. Fayarji'u ithnani, akan kembali dua perkara, tidak mendampinginya, tidak menyertainya dalam kubur. Wayabqa ma'ahu wahidun, dan akan bersama dengan dia satu. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu, akan mengiringi, menyertai mayit tersebut ahluhu, keluarganya, wa maluhu, hartanya, wa 'amaluhu, dan amal perbuatannya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, kemudian keluarga dan hartanya akan kembali, tidak menyertai dia di alam kubur. Wa yabqa 'amaluhu, dan akan ada bersama dia amalannya. Muttafaqun 'alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Naam, barakallahu fikum. Di antara keterangan yang disebutkan oleh para ulama kita bisa dilihat dalam syarah Riyadhus Shalihin Syekh Ibnu Utsaimin, demikian juga belum beliau Syekh Ibnu Baz rahimahumullah. Kata Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, ittiba'ul ahli wal mali wasfun aghlabiyun, keluarga, demikian pula harta yang mengiringi, yang menyertai mayit, ini sifatnya mayoritas, dominannya demikian. Maksudnya mayit ketika dimakamkan diiringi oleh keluarga sanak familinya, Demikian pula harta yang terkait dengan pemakaman tersebut. Ya'ni fil ghalib, yaitu umumnya, anna ahlahu wa malahu yatba'uhu nahu, bahwasanya keluarganya dan hartanya akan menyertai dia. Yatba'uhu abuhu wa ikhwanuhu wa ghairu dhalik. Bapaknya kalau masih hidup akan mengantar dia. Saudara-saudaranya dan selain mereka kerabatnya, temannya, ya, yang selama ini dekat dan dia akan mengantar jenazah tersebut. Wa maluhu, demikian pula hartanya. Apa yang dimaksud dengan harta? Kata beliau, kal mali alladhi yuhfaru bihi al-qabru. Oh, tadi keluarganya siapa? Bapaknya, saudaranya, kerabatnya, dan lain sebagainya. Tetangganya bisa jadi. Ya. Dari manusia. Kemudian yang kedua, harta. Apa yang dimaksud? Kata beliau, kal mal seperti harta yang dipakai untuk menggali lubang kuburan. Ya, akan menyertai dia. Disiapkan sebelumnya lubangnya, ada cangkul dan lain sebagainya. Ya, ada keranda untuk mengangkat dia. Menyertainya. Adawatul hafri, alat-alat yang dipakai untuk menggali. Wa ghairu dzalik, dan lain sebagainya. Mimma yusta'anu bihi ala dafnihi minal amwal. Mimma yusta'an, dari segala sesuatu yang dipakai untuk mengubur jenazah tersebut, mayat itu, dari harta benda yang digunakan. Kemudian kata beliau, fayarji'u itsnan, akan kembali dua itu keluarganya. Ya, yarji'u al-ahlu wa tarji'u al-adawatu. Keluarganya manusia mengiringinya akan kembali, demikian pula harta tadi, cangkul, ya, kemudian kerandanya dan lain sebagainya, dibawa balik pulang oleh mereka. Allati min malihi ji'a biha lil hafri, dari harta benda yang dibawakan untuk menggali kuburannya. Nah, terus apa yang tersisa? Sudah balik dua. Wa yabqa 'amaluhu ma'ahu, maka akan menyertai dia, bersama dengan dia amalannya. Wa yabqa 'amaluhu ma'ahu, akan bersama dia amalannya. Shalihun, kalau amalnya baik. Wa illa ghairuhu, kalau tidak ya yang lain. Enggak ada amal baik, berarti amal jelek. Na'udzubillah min dzalik. Ini penjelasan dari beliau rahimahullahu ta'ala. Demikian pula Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyebutkan, sebutkan secara makna, bahwasanya tatkala manusia mati, masing-masing kita akan mati, wafat, akan menyertai dia al-musyayyi'un, para pengiring, diiringi oleh keluarganya hingga ke kuburan. Wa ma a'jabal hayata dunya, sungguh mengherankan kehidupan dunia ini. Dan betapa rendah dan hinanya kehidupan dunia ini. Bahwasanya yang mengiringi pemakamanmu, ya tawalla dafnaka man anta ahabbun nasi ilaih, itu dunia. Betapa rendah, betapa mengherankan dunia ini. Ya, yang akan mengiringi pemakamanmu adalah orang yang paling kau cintai. Orang yang paling mencintaimu. Orang yang paling mencintai kita, mengantarkan kita. Kemudian memakamkan kamu, wa yub'idunaka anhum, bukan sebatas itu, berusaha untuk menjauhkan dirimu dari mereka. Ya. Enggak ada seorang pun yang mau menemani mayit. Kata beliau, walau annahum u'tu ujratan ala an tabqa jasadan bainahum ma radu bidzalik. Seandainya mereka, karib kerabat yang masih hidup, hanya mereka diberi upah. Untuk apa? Agar jasadmu ada di sisinya. Jasad saja. Sudah mati, diletakkan di rumah. Sebatas itu. Mereka tidak akan mau, tidak akan rido untuk menerima hal itu. Kan demikian. Enggak ada yang mau. Itulah kehidupan dunia. Aqrabun nasi ilaik, orang yang paling dekat denganmu, enggak ada yang mau. Kehidupan dunia. Ya, kalau beberapa waktu lalu kita mengantarkan saudara kita, ya, enggak ada yang mau kan? Saudaranya tetap tinggal di rumahnya. Dia akan memakamkan di kuburan, ditinggal di situ. Nah, humul ladzina yatawallawna dafnaka wa yatba'unaka wa yushayyi'unaka. Mereka yang akan mengurusi pemakamanmu, mengirimu dan mengantarmu ke kuburan. Inilah keadaannya. Terkait dengan harta, ada keterangan dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala, yatba'uhu maluhu, dalam hadis disebutkan akan mengiringinya keluarga dan hartanya. Kata beliau, yang mengiringi hartanya yaitu abiduhu wa khadamuhu al-mamaliku lahu, yaitu budaknya, pembantunya yang dia miliki. Kata beliau, ini merupakan permisalan seorang lelaki yang kaya, yang punya budak, yang punya pembantu, pelayan. Pembantunya, pelayannya akan mengantar dia, mengantar sampai ke kuburan. Demikian pula amalannya bersama dia, lalu kembalilah ya keluarga, hartanya kembali. Wayada'unahu wahdahu. Lalu mereka meninggalkan sang mayit sendirian di alam kubur. Tidak tersisa kecuali amalan dia. Amalan yang baik ataukah amalan yang jelek. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW mengatakan dalam hadis Al-Bara, dalam hadis yang panjang, wayatihi rajulun hasanul wajhi, dan ketika sang mayit sendirian dalam alam kubur, datang seorang lelaki, wayatihi rajulun, seorang lelaki hasanul wajhi, yang bagus rupanya, penampilannya bagus. Hasanusya, bagus pakaiannya. Tayyibur rih, yang harum aromanya, sedap. Fayaqul, lalu dia mengatakan lelaki itu, abshir billadzi yasurruka, bergembirilah, selamat, bergembira, dikasih kabar gembira. Demi zat yang telah memberikan kegembiraan kepadamu. Fayaqul, lalu sang mayit bertanya, man anta, siapa kamu? Fayaqul, ana amaluka as-salih, aku adalah amalanmu yang soleh. Demikian juga kelengkapan hadis terkait ini, amal yang jelek akan dirupakan dengan orang yang rupanya jelek. Ya, jijik melihatnya. Pakaiannya kotor, menjijikkan, baunya tidak sedap dan sebagainya. Maka dari hadis ini sepatutnya bagi kita semuanya, di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama, ya, Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Utsaimin dan yang lainnya, kata beliau, fajadirun bil mu'min an yujahida nafsahu hatta takun a'maluhu salihatan. Sepatutnya bagi seorang mukmin, kita semuanya, untuk melakukan mujahadah, bersungguh-sungguh memerangi diri kita, ya, merangi hawa nafsu yang ada pada diri kita, sampai amalannya itu salihah. Hatta tanfa'ahu yaumal qiyamah, sampai amalannya itu bermanfaat bagi dia pada hari kiamat. Wa tanfa'ahu fi qabrihi wa fil akhirah, dan bermanfaat di alam kuburnya dan di akhirat. Amal saleh yang dibangun di atas keikhlasan dan sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, sepatutnya bagi kita semuanya bersungguh-sungguh untuk memperbaiki amalan kita. Kata beliau, fajadirun bika an tajtahida fi salahil amal wa alla yakuna hammuka islah malik. Nasihat bagi kita semuanya. Ya. Bahwasanya tidak sepatutnya tujuan dan cita-cita kita, wa alla yakuna hammuk. Jangan sampai tujuan cita-cita kita, target kita apa? Islah malik, sebatas untuk ngurusi harta. Bagaimana hartanya bisa bertambah banyak, bertahan. Au mura'ata ahlik, sebatas ngurusi keluarga. Jangan sampai demikian. Jiwa kita, diri kita lebih berharga dari semuanya. Walaupun demikian kata beliau, islahul mal la ba'sa, ngurusi harta enggak ada masalah. Wa ada'ul haqqi lil ahli la ba'sa, menunaikan hak untuk keluarga enggak mengapa. Lakin al-amalu alladhi awjaballahu alaik ahammu. Namun amal yang Allah wajibkan kepadamu itu lebih penting. Masing-masing kita mendapatkan amanat. Nikmat yang Allah berikan kepada kita akan dimintai pertanggungjawaban, pertanyaan. Ya. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Min ta'atihi wa min tauhidihi wal ikhlasi lahu wa tarkil ma'asi, berupa ketaatan kepada Allah, tauhid, ikhlas, meninggalkan maksiat. Naam. Barakallahu fikum. Di sini juga menunjukkan sebutnya oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam syarah beliau. Wa fi hadzal hadis dalilun ala anna dunya tazulu. Dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya dunia ini akan sirna. Dunia akan sirna. Kullu zinati dunya, kullu zinatil hayati dunya tarji'u. Semua perhiasan dunia itu akan kembali. Wala tabqa ma'aka fi qabrik, dan tidak akan bersamamu di alam kuburmu. Rumah yang dibangun, mobil yang dibeli, kendaraan yang dimiliki, ya, tidak akan menemani kita, akan ditinggal oleh orang yang mewarisi kita. Demikian seterusnya hingga tegak hari kiamat. Nas'alullah salamah wal'afiyah. Nah, semoga Allah berikan taufik kepada kita semuanya untuk beramal amal yang saleh, diberikan keistiqomahan, dan ya kita memiliki teman yang baik, teman yang menyenangkan pada alam kubur kita. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.